setiap generasi pertama. Santun, penuh hormat, jangan sepelekan uang. Hati-hati kalau anak sudah tidak mau diantar hanya karena mobilnya tidak bagus. Hati-hati, pria kalau datang menemui gadis pertama kali pakai mobil paling jelek. Supaya kalau dia mencintai Anda bukan karena mobilnya. Kalau Anda mau diperhatikan orang, jangan naik mobil baik. Karena orang akan bilang, ih bagus sekali mobilnya. Tapi kalau Anda mau diperhatikan orang, pakai mobil jelek, nanti orang siapa orang tolol pakai mobil begini ini. Yes? So, bangunlah sikap generasi pertama. Walaupun Anda pada generasi ke-14. Itu. Super sekali Pak Mario. Begitu cepat waktu berlalu pemirsa, kita harus break sekarang. Tapi kami segera kembali, saya ingatkan Anda juga bisa telepon ke sini, nomor teleponnya di layar kaca Anda. Anda bisa bicara langsung dan kami akan segera kembali tentunya bersama Anda di Mario Teguh Golden Ways.